Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warḍah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masih melanjutkan sedikit ya, tentang sebab-sebab untuk menghilangkan dan mengobati penyakit riya. Dan kita masuk pada poin yang kelima. Di antara sebab yang bisa mengobati penyakit riya, kata beliau rahimahullah, muhasabatun nafs. Muhasabah, evaluasi dan mengoreksi jiwa. Nah, maka ini termasuk cara atau sebab untuk bisa terhindar dari penyakit riya, yaitu hasaba amalaha wa ahwalaha wa aqwalaha fid dunya. Dia ya mengcrosscheck, mengoreksi seluruh amalannya, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, sepak terjangnya, seluruhnya di dunia. Ya, fa in kanat khairan hamidallah. Apabila ternyata kebaikan, alhamdulillah. Ya, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat syarran taba minhu. Namun ketika dia mengetahui ternyata apa yang telah lalu dari perbuatannya ataupun ucapannya ternyata keburukan, maka dia pun bersegera untuk bertobat darinya. Wastadraka ma fataha qabla an yuhasaba fil uqba. Ya, dan dia berusaha untuk meneliti setiap apa yang telah luput darinya sebelum dihisab nanti pada yaumul qiyamah. Nah, ini penting ya untuk introspeksi, koreksi. Jadikan ya dari hari-hari yang kita lewati satu waktu ya, entah sore ataupun malam sebelum tidur ya, merenung ya, dari kita bangun tidur sampai mau tidur kita sudah ngapain ya, dari aktivitas kita, kegiatan kita ya, setiap hari yang kita lewati ya, dari bangun tidur ya bersama anak istri ngapain ya, kemudian dari doa-doa yang dianjurkan untuk dibaca seberapa persen yang sudah kita amalkan, kemudian sudah berapa ayat yang mungkin hari ini kita baca, kemudian adakah faedah ilmiah yang kita dapatkan hari ini. Lihat, kemudian sholat kita tadi sholat subuh gimana kira-kira kualitasnya ya, dari sisi kekhusyuan, konsentrasi ya, kemudian duhur, asar, apakah ada ya semacam ya kemalasan ketika mengerjakannya ataukah dalam kuri semangat. Maghrib, isya ya, kemudian ketika makan ya dikoreksi, dievaluasi, kemudian ketika bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga, anak dan istri, apa yang sudah kita lakukan ya, mungkin oh tadi siang saya marahin ya anak saya. Oh tadi siang ternyata ya, saya bentak istri saya. Nah, ini dikoreksi semuanya. Sehingga kalau itu kebaikan, alhamdulillah. Kalau ternyata di antara ucapan kita, perbuatan kita ada yang salah, ada yang keliru, setelah kita ya muhasabah di akhir hari itu, oh ternyata ada ya, saya ingat ini salah ini. Langsung tobat. Jadi enggak menunggu lama. Ya. Tobatnya jangan direpel. Nanti ajalah kalau sudah tua. Kalau sudah tua. Sekarang puas-puasin. Oh, jangan. Mumpung sekarang ingat. Ya, mumpung sekarang ingat. Karena lupa ya. Sifatnya manusia lupa. Apalagi banyak urusan, ya. Baik. Allah berfirman ya dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita ulangi, sering kita ingatkan. Ya, ini manfaatnya kita senantiasa membaca Al-Quran. Setiap kali kita membaca atau mendapati atau mendengar Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka fashhi sam'aka, pasang pendengaran-pendengaran kita. Ya, simak baik-baik. Ya. Kenapa? Karena setelah itu bisa berupa perintah ya, yang Allah tetapkan bagi hambanya, dan bisa berupa larangan ya, yang Allah tetapkan bagi hambanya. Kemudian di sini Allah perintahkan ittaqullah, takulah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa melihat terhadap apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Ya. Maqaddamat lighad, yaitu hendaklah setiap jiwa melihat, mengintrospeksi, evaluasi, koreksi terhadap apa yang telah dia perbuat lighad untuk hari esok. Maksudnya di sini adalah yaumul qiyamah, untuk hari kiamat kelak. Apa yang telah dia persembahkan untuk hari esok. Ya, maka dari sini menunjukkan bahwa seorang muslim ataupun muslimah ya, itu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Bukan hanya yang dipikirkan adalah ketika usia ya, gimana nanti ketika saya usianya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, saya di mana, mau tinggal sama siapa, anak saya banyak ya, sama siapa? Bukan itu yang difikirkan. Lebih dari itu. Ya, tapi ba'dal mamat, setelah kematian. Apa yang telah kita siapkan? Ya. Sehingga apabila seseorang introspeksi terhadap apa yang dia lakukan, akan terhindar dari penyakit ria. Ya. Akan terjauhkan dari penyakit ria. Insyaallah taala. Oleh karena itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Ighazatul Lahfan, kata beliau, wal maqsud dzikru ilaji maradil qalbi bi istila'in nafsi al amarati alaih wa lahu ilajan, bahwa yang dimaksudkan obat penyakit hati yang telah menguasai jiwa manusia, di mana jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada ya, penyakit tersebut, maka sesungguhnya ini ada dua obat yang apabila diterapi bisa mengobati penyakit hati tadi. Yang pertama, muhasabah ya, cara untuk mengobati penyakit hati ini. Penyakit riya termasuk penyakit hati. Obatnya ada dua. Yang pertama, muhasabah, kata beliau rahimahullah, introspeksi, koreksi. Dan yang kedua, mukhalafatuha, berusaha untuk menyisihi ambisi dan kemauan hawa nafsu tadi, jangan dituruti ya. Karena kalau dituruti itu ya, ujung-ujungnya jelek, ujung-ujungnya keburukan, kemaksiatan, kemungkaran. Wahalakul qalbi min ihmali muhasabatiha wa min muwafaqatiha wattiba'i hawah wattiba'i hawaha. Dan termasuk kebinasaan dan matinya hati adalah ketika seseorang menelantarkan dan mengabaikan koreksi terhadap jiwanya, ucapan dan perbuatannya, dan berusaha untuk mengikuti hawa nafsunya. Ya. Nah, mematuhi ambisinya. Ya, yang penting saya puas. Ini bahaya yang seperti ini. Ya. Enggak mau diatur oleh syariat. Oleh karena itu, diriwayatkan oleh Maimun bin Mihran rahimahullah, seperti yang disebutkan Al-Hannad Ibn Sari dalam kitab Az-Zuhud dengan sanad yang hasan, kata beliau rahimahullah, la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Kata beliau, la yazalul abdu taqiyan, belumlah seseorang dianggap takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia menghisab ya, dirinya sebagaimana ya, dia menghisab syarikahu ya, menghitung temannya ya, ketika ditraktir makan dan minumnya ya, ada dua orang nih teman akrab ya, A dan B ya, A mentraktir si B, selesai makan tanya si B ya, habis makan apa tadi? Oh, nasi uduk ya, sama rempelak ya, minumnya jus ya, tadi tambah juga kerupuk satu, detail nggak ada yang lewat ya. Ini dalam masalah dunia. Kenapa? Kalau lewat ya, nanti ya, teranggap ya, gak ada yang gak dibayar, berbahaya, kedzaliman. Maka ini juga diterapkan ya, dalam masalah agama seperti itu ya. Kata beliau, seseorang itu belum dianggap takwa kepada Allah sampai dia menghisab dirinya sebagaimana seseorang menghisab teman dekatnya, syariknya ya, dari mana makanannya dan dari mana pakaiannya ya. Nah, disebutkan pula Az-Zahabi dalam Sir Alamin Nubala dari Aun bin Imarah rahimahullah, beliau mendengar Hisham Ad-Dastawai rahimahullah, beliau mengatakan, wallah ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman qattu atlubul haditha uridu bihi wajh Allah azza wa jal. Kata Hisham Ibnu Abdillah Ibnu Abi Abdillah Sambar Al-Basri Ad-Dastawai, demi Allah aku hampir-hampir tidak mampu untuk mengatakan bahwa aku telah pergi ya, pada satu hari ya, untuk menuntut ilmu yang aku menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sekelas Imam Hisham Ibn Abi Abdillah Ad-Dastawai rahimahullahu ta'ala. Beliau gak mampu untuk mengatakan bahwa saya telah ikhlas dalam menuntut ilmu meskipun satu hari saja. Artinya apa? Menunjukkan tawadhu para ulama salaf ya, mereka tidak bisa ya, mengklaim, mengaku bahwa amalannya telah selamat, lulus sensor, pasti diterima, ikhlas, enggak. Mereka ya, terus ya, harap-harap cemas dengan amalannya. Nah, oleh karena itu, kata Mujahid bin Jabr, demikian pula yang lainnya, kata mereka, talabna hadzal ilma wa ma lana fihi kabiru niyatin summa razaqallahu niyata ba'du. Dahulu kami ketika menuntut ilmu, kami tidak memiliki ya, niat yang besar, niat yang besar dalam hal keikhlasan. Yani kami tidak ikhlas dalam menuntut ilmu dulu di awal-awal belajar. Ya, ya sama. Kita rasakan seperti itu. Ada sebagian ta'lim ya, ngaji karena diajak teman. Ya enggak? Berarti belum tulus niatnya. Belum ada kesadaran sendiri secara pribadi ingin belajar, ingin cari pahala, ingin ibadah, enggak ada. Ada yang diajak teman, ada yang mungkin mampir, ya. Ada yang mungkin sekedar ngisi waktu luang, ada yang mungkin ya belajar tapi ya dengan niat bekal untuk debat nanti. Kalau ada yang berbicara membahas tentang masalah agama, nanti saya bisa ngomong, ada bahan untuk sekedar menambah wawasan pengetahuan saja. Ini ada yang modelnya seperti ini, ya. Macam-macam. Ada yang belajar ilmu agama sekedar cari titel, ada juga. Ya. Belajar sampai ke Mesir, sampai ke Madinah, ke Mekah. Apa yang dicari? LC-nya itu loh. Ya. Kalau enggak ada itunya, ya, kayaknya enggak laku, ya. Enggak bisa dapat posisi nanti. Ya. Kalau enggak ada S, itu kayaknya ya, ada yang kurang. Nah, ini berarti dia ketika belajar, ya ini masih tercampur dengan niatan-niatan macam-macam. Lah, para salaf dulu seperti itu awalnya. Namun semakin lama belajar, ya semakin lama mengkaji Quran dan Sunnah, semakin banyak hadis yang didapatkan, maka Allah memberikan rizki kepada kami berupa niat yang ikhlas, yang tulus, mulai sadar. Inilah puncak dari ilmu. Makanya ini perlu diterapi yang seperti ini. Ya, sekarang mungkin niat kita masih bercampur, namun ya terus, ya jangan bosan-bosan dan jangan jemu-jemu untuk terus diobati dan diterapi. Sebagaimana ketika kita mengerjakan sholat belum bisa khusyuk 100%, iya, jangan berhenti sholatnya, terus dilatih sampai betul-betul kita merasakan dalam ibadah kepada Allah kita merasa seperti diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan lebih dari itu, seakan-akan kita melihat Allahu Jalla Wa Ala. Sampai seperti itu. Kalau belum seperti itu, berarti belum mencapai puncak kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula ketika belajar, ya terus, ya tuluskan niat, ikhlaskan niat, ya sampai betul-betul kita merasakan nikmat ketika duduk di dalam majlis ilmu dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis Nabi disampaikan, dikaji satu persatu. Ayat dan hadisnya digali faedahnya, ya maksudnya tafsirnya demikian terus. Kalau kita belum merasakan nikmat, ya terus dilatih, ya karena ini upaya untuk menggembleng hati kita supaya mendapatkan manfaat dari wahyu ilahi, dan itulah Allah tujuan Allah menurunkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Inilah kebiasaan para salaf dulu. Jadi yang seperti ini juga dialami oleh mereka dulu di awal-awal belajar. Ya. Nah. Kemudian sebab yang berikutnya, ya. Yang keenam. Betul ya? Ya. Yang pertama apa? Sudah panjang ini. Ya, yang pertama, Pak Sulis, apa? Yang pertama dan utama apa? Bagus. Doa. Ya ini. Ya. Yang kedua, Munir. Jangan menghindar. Menghindar tambah kena nanti. Lupa. Eh, sebelahnya. Ya, rasa malu kepada Allah, ya. Ya, Pak. Ketiga, ya. Iya, selalu mengingat azab Allah. Nah, mulai pemuadzin, bah, mulai nyontek. Iya. Hah? Yang kelima, barusan panas masih. Gak salah nyatet ini. Nah, iya, itu judulnya, ya. Mas di belakang, iya, muhasabah, introspeksi, ya, introspeksi diri, ya, koreksi, iya, nah, yang keenam, fi'lul ibadati sirron, ya. Membiasakan diri mengerjakan satu amalan ibadah secara sir, sembunyi-sembunyi, itu dibiasakan. Terlebih yang sifatnya amalan-amalan yang sunnah, mustahab, ya, disunahkan untuk dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Dan ini asal hukumnya, ya. Dan bisa ditampakkan, bahkan mungkin lebih afdol ditampakkan ketika ada kemaslahatan. Ya, ketika ada kemaslahatan, misalkan dalam rangka untuk memberikan contoh kepada yang lainnya, sehingga mereka menjadi terhasung, terdorong, termotivasi untuk mengamalkan amalan tersebut, maka bisa kita menyatakan afdol untuk ditampakkan. Ya, afdol untuk ditampakkan. Meskipun asal hukumnya afdol untuk dikerjakan secara sembunyi-sembunyi. Ya, misalkan ya di sebuah masyarakat di kampung, misalkan kebiasaan mereka meninggalkan sholat sunnah rawatib. Ya. Taunya mereka sholat wajib aja. Ya. Yang afdol sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah secara umum dikerjakan di mana? Di rumah. Ya. Namun ketika ada kemaslahatan, ada kebaikan, manfaat untuk mengajari masyarakat, kaum muslimin, bahwa di sana ada amalan sunnah, sholat sunnah rawatib yang sangat ditekankan, maka tidak mengapa untuk sekali-kali dikerjakan di dalam masjid, di musholla, sebelum sholat duhur kerjakan. Dua rakaat, tambah lagi dua rakaat, empat rakaat. Orang mungkin melihat, Pak, sholatnya banyak betul. Ya. Kalau saya capek, ya sholat duhur saja sudah 4 rakaat, sudah capek, sudah untung-untungan saya sholat ini. Ya, ajari, Masya Allah. Alhamdulillah, Pak, ya, Bapak sudah bisa sholat duhur 4 rakaat. Tapi di sana ada juga loh, Pak, namanya kita sholat, ya Pak, ya, ngakui aja lah. Ya, kadang kita enggak khusyuk, ya. Ya, baru takbir Allahu Akbar sudah ingat ini, ingat itu, ya. Lah, supaya pahala sholat kita lengkap, sempurna. Ya, di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk mengerjakan sholat sunnah rawatib. Ya, sebelum duhur ada dua rakaat, lebih afdol 4 rakaat. Ya. Nah, setelah duhur ada lagi, Pak, 2 rakaat. Langsung dicontohkan, dipraktekkan. Oh, gitu ya. Oh, Masya Allah. Selama saya hidup sampai tua seperti ini, saya baru tahu, Mas. Oh, iya, alhamdulillah. Masya Allah. Dakwah. Ya. Dakwah. Ini. Tambah lagi dicontohkan. Ya. Sholatnya yang benar. Oh, Pak, tadi takbirnya kok gini, Pak, ya. Ya. Kayaknya sejajar dengan bahu. Ya. Taunya saya itu takbir asal-asalan. Yang penting Allahu Akbar udah. Ya. Enggak, Pak. Takbir itu ada aturannya, Pak. Oh, iya. Gimana? Itu. Ada dua cara. Ya. Bisa sejajar dengan bahu. Bisa sejajar dengan telinga. Berarti kalau di atasnya boleh enggak? Oh, enggak boleh. Ya. Demikian pula takbirnya enggak boleh lebar-lebar, Pak. Gini. Ya. Enggak boleh. Ya. Biasa saja. Terus tangannya gimana? Ya. Direnggangkan biasa. Jangan terlalu mekar. Jangan juga dikepalkan. Gitu. Dicontohkan ini. Ada maslahat. Terjadi dialog, ya kan? Membuat orang penasaran, kan, gitu. Sehingga dia mau belajar sunnah. Ya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang seperti ini berarti ada maslahat, ada kebaikan. Maka tidak mengapa untuk dikerjakan di masjid ataupun di musholla. Nah, oleh karena itu, ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, tentang kondisi seseorang yang dia membaca Al-Quran dengan mengeraskan suaranya, itu sama seperti sedekah, ya, secara terang-terangan. Nah, artinya dari sisi pahala dan keutamaan bisa berkurang, ya. Dan terlebih ketika diiringi dengan niat yang, ya, buruk, ya, bisa merusak ibadahnya. Ya, kata Nabi di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah, wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Seseorang yang mengeraskan bacaan Qur'annya itu seperti seseorang yang terang-terangan ketika bersedekah. Ya. Demikian pula ketika seseorang ya, membaca Al-Qur'an secara perlahan, ya, pelan-pelan, ini juga seperti seseorang yang bersedekah secara diam-diam. Ya, artinya dari sisi ya hukumnya sama. Ya, dari sisi hukumnya sama. Walhasil ya, asal hukumnya yang afdal dari amalan yang sunnah itu dikerjakan secara diam-diam, sir. Ya, kecuali ada kemaslahatan, maka boleh untuk ditampakkan. Bahkan mungkin afdal. Ya, mungkin afdal. Bahkan disebut oleh sebagian para ulama, ya misalkan ada seseorang, ya. Dia buta sama sekali tentang kondisi sebuah masyarakat. Lah dia ada niatan ingin membantu orang yang miskin. Dia enggak tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan bantuan. Ya, maka dia tanya kepada ya, sebuah masyarakat, ya, kepada seseorang, "Mas, ya, di sini kira-kira ya yang membutuhkan bantuan siapa ya?" "Oh, itu ada, ada nenek tua di sana itu. Ya, dia enggak ada keluarganya, sebatang kara." Oh ya. Maka dia ya berpikir, ini kalau saya berikan secara diam-diam, ya, ini ya bermanfaat bagi orang tersebut, tapi dia akan mendapatkan sebatas apa yang dia berikan. Tapi kalau diberikan secara terang-terangan, ya, maka akan memancing kepada yang lainnya untuk membantu orang tadi. Maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa untuk diumumkan misalkan, ya, diumumkan, "Oh, si fulan ini ada membutuhkan bantuan, ya." Nah, dan dia memberitakan, "Saya memberikan nih sekian, ya," sehingga macu yang lainnya untuk memberi bantuan, sehingga yang mendapatkan ya dari bantuan tersebut lebih banyak, ya, ini, ya, meskipun asal hukumnya ya bahwa sedekah secara diam-diam itu lebih afdal. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis ya muttafaqun alaihi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi menjelaskan tentang 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan pada yaumul qiyamah di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa taala, ya, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah jalla wa ala. Disebutkan di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu seseorang yang dia bersedekah dan dia sembunyikan sedekahnya, ya, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya. Masya Allah, tangan kan tangan kiri sangat dekat. Ya, Nabi menggambarkan saking tersembunyinya, saking ya, ya, samarnya, tangan kirinya enggak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya mungkin istrinya sendiri enggak tahu suaminya barusan nyumbang. Anaknya sendiri mungkin enggak tahu bahwa bapaknya barusan memberikan santunan ini. Jadi berarti suaminya betul-betul menjaga itulah, sampai seperti itu. Tapi kalau ada kemaslahatan ingin mengajari dan membiasakan istrinya, anaknya untuk dermawan, ya, bersikap royal, ringan tangan, tidak mengapa, ya. Misalkan diumumkan, tidak mengapa. Kalau ada kemaslahatan dipajang, ini para muhsinin misalkan, ya, mahat ini misalkan, atau masjid ini disebutkan, fulan fulan fulan fulan fulan fulan, disebutkan nominalnya bahkan, ya, tidak mengapa kalau ada kemaslahatan, meskipun ini membahayakan. Membahayakan siapa? Yang bersangkutan, ya. Tapi dari sisi kemaslahatan, kalau ada manfaat, tidak mengapa. Ya, namun tentunya yang bersangkutan harus terus introspeksi, ya, dan lebih bagus lagi apa? Ya, dimajhulkan, misalkan Abdullah, ya, disamarkan, ya, atau hamba Allah ya. Duh, Abdullah kok banyak betul ya. Dari pertama sampai 100 Abdullah semuanya. Abdullah yang mana ini Pak? Kayaknya di kampung kita cuma ada 5 yang Abdullah. Kok ada 100 ini? Ya, rahasia. Ya. Tidak mengapa. Ya, sehingga yang masya Allah. Ya, sehingga muncul tanafus ya. Musabaqah fil khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak mengapa kalau ada kemaslahatan. Ya, kalau ada kemaslahatan. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab ya. Sudah tambah malam ini ya. Dan lebih menguatkan lagi tentang hal ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ya. Ayat ke-271 Allah berfirman, "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum." Dan apabila kalian sembunyikan ya, sedekah kalian, sedekah kalian, pemberian kalian, santunan kalian, wa tu'tuha al-fuqara', kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir, maka itu jauh lebih baik kata Allah bagi kalian. Ya. Kenapa lebih baik? Ya, lebih menjaga hati satu. Yang kedua, lebih menjaga perasaan. Ya enggak? Beda kalau ya, dikasih apa? Kupon. Mau bagi-bagi sembako. Ya. Bagi kupon. Nanti ngambilnya di rumah saya. Masya Allah, ngantri, hina betul. Ya enggak? Ya Allah, sampai berjubel. Ada yang pingsan. Ya, kenapa? Ngantrinya lama. 500 orang. Ya, sekedar untuk dapat ya, 5 kilo beras. 1 liter minyak. 1 kilo gula pasir. Ngantrinya sekian jam, pagi belum sarapan, udah ngantri, itu udah panjang. Sampai berjubel. Ya Allah, ya. Ini fenomena di tengah masyarakat. Ya, satu bisa merusak hati, yang kedua apa? Menyinggung perasaan fuqara wal masakin tadi. Dia merasa terhina, merasa direndahkan. Beda kalau langsung, kalau memberi, mau ngasih, datangnya aja langsung ke rumahnya misalkan beri. Lebih menjaga perasaannya sehingga dia tidak merasa terhina itulah. Tetap iffah, tetap berwibawa. Ini jaga perasaan saudara kita. Ya. Nah, sehingga ini di antara hikmah kenapa Islam menganjurkan ketika seorang ya membantu ya orang fakir itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, bermanfaat dari dua arah, dua sisi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan ya, pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.